ألف باء تاء فاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Ada hak, ada kewajiban. Kalau satu sisi disebutkan hak, berarti sisi lain punya kewajiban. Misal, haqqullahi 'alal ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Ada hak Allah terhadap hamba, ada hak hamba terhadap Allah. Jika hak Allah terhadap hamba, berarti kewajiban hamba kepada Allah. Apa hak Allah kepada hamba? Hak Allah kepada hamba adalah supaya Allah disembah dan tidak disekutukan, jangan musyrik. Sembah saya, jangan musyrik. Itu hak Allah. Berarti kewajiban kita menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Jangan katakan misalnya ada Tuhan lain selain Allah. Jangan katakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu kafir yang belum jadi. Ya. Setengah itu, ya. Hati-hati, itu kalimat kufur. Kalimat kufur yang belum jadi sempurna. Baik. Jadi teman-teman sekalian, hak Allah untuk disembah, jangan disekutukan. Kewajiban kita menyembah dan jangan menyekutukan. Karena itu ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihi salam, kemudian disebutkan di Quran surah Thaha, surah ke-20 ayat ke-14, disebutkan dua unsur ini. Allah sampaikan, innani anallah. Saya adalah Allah. Apa fungsi kalimat Allah? La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan selain saya. Maka sifat Allah, satu menyebutkan uluhiyah, sifat ketuhanan. Ahad, tidak ada Tuhan selain saya. Saya saja, yang lain tidak ada. Makanya ketika diperkenalkan, dari kalimatnya pun hanya menunjuk pada satu Tuhan. Satu-satunya kalimat yang menunjuk pada Tuhan, yang semua unsur kalimat ini menunjuk pada zat yang sama, cuma kalimat Allah. Kalau kalimat ini berasal dari manusia, bukan ditetapkan oleh pemiliknya, maka dia akan memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Tapi karena sifat ini melekat pada nama Tuhan, maka dalam kalimatnya pun melekat sifat-sifat yang melekat pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahad. Yuk cek ya. Kata Allah surah ke-112. Ketika orang-orang kafir bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muhammad, siapa sebetulnya nama Tuhanmu itu? Kamu cuma menyebutkan Rabb, Rabb, Rabb, Rabb." Jadi ketika ditanya siapa Tuhanmu? "Qul a'udzu birabbil falaq, Rabb." Siapa Tuhanmu? "Qul a'udzu birabbin nas, Rabb." Kata mereka, kalau cuma Rabb, ini juga Rabb kami nih, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Maka turun suara, "Qul," katakan Muhammad, "Huwa," yang disebut Rabb itu Allah. Dan bukan cuma Allah, Ahad. Sifatnya Ahad, menunjuk pada satu yang esa, tidak ada yang lain. Dan kalimatnya Ahad, kalaupun dihilangkan setiap satunya, akan menunjuk pada zat yang sama. Allah. Lihat sini. Boleh pinjam penghapus? Baca ini. Allah, sifatnya Ahad. Fokus ya. Sifatnya Ahad. Ahad itu satu-satunya, tidak ada yang lain, yang kalaupun dihilangkan satu di antara unsur kalimatnya, tetap akan menunjuk pada yang satu. Saya hapus ini. Alif atau hamzah wasalnya. Baca. Lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tetap menunjuk pada zat yang sama. Saya hapus lagi satu lamnya pertama. Otomatis tasdidnya hilang. Lahu mulkus samawati wal ard. Tetap menunjuk pada zat yang sama. Saya hapus lagi lamnya. Baca. Hu. Hu itu singkatan dari huwa. Asalnya begini, huwa. Huwa. Kalau Anda baca kalimat huwa, berhenti pada huwa, maka wa-nya enggak dibaca. Contoh, Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa hu hayyul qayyum. Anda berhenti pada huwa, maka wa-nya enggak dibaca. Allahu la ilaha illa hu. Hu. Huwa. Kalau Anda tanya siapa yang huwa, balikin Quran surah Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad, huwa Allah. Balik lagi. Hapus Ustaz semuanya. Hapus. Hapus, saya datang sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, hapus. Baca. Gak kebaca, kenapa? Gak kelihatan, yang gak kelihatan disebut ghaib. Ghaib tidak kelihatan. Allah memperkenalkan namanya dengan ghaib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Masih menunjuk pada zat yang sama. Sekarang Anda bandingkan dengan nama-nama lain yang dipertuhankan. Dengan nama-nama yang disematkan oleh manusia.